بسم الله الرحمن الرحيم هنا بعض السائلين يقول ما هو القزع القزع القزع القزع القزع أن يحلق شيئا من الرأس يبقي شيئا آخر مثل ما يفعل بعض الناس يحلق هذا ويحلق هذا ويبقى هذا أو يترك هذا شعر ويحلق هذا المهم حلق شيء من الرأس وترك بعضه وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك القزع kata beliau adalah mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan yang lainnya misalnya mencukur bagian sini sini dan membiarkan yang atas atau yang semacam itu yang penting bahwa القزع adalah mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan yang lainnya. فالقزع القطعة من الشعر كما قال الصحابي وما نرى في السماء قزعة من سحاب يعني قطعة من السحاب ويسمى القزع القطعة من الشعر الباقية في الرأس. Disebut dengan قزع yaitu potongan rambut yang tersisa dari kepala seperti yang diucapkan oleh sebagian sahabat kami tidak melihat القزع من السحاب yaitu sepotong dari awan. Nah. Dan itu telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soal kedua, ma mauqifuna min al-munkar alladhi ma nastati an nunkirahu. Ma mauqifuna min al-munkar alladhi la nastati an nunkirahu. Aw nusila. Al-munkar lahu darajat. Jaa fi hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه هذه ثلاث مراتب في السنة وجاءت الرابعة في القرآن الكريم وهي أن تفارق ذلك المنكر وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Kata beliau, yang namanya kemungkaran itu ada beberapa tingkatan. Datang dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Kemudian ada tingkatan yang keempat, yaitu apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, adalah engkau memisahkan diri dari kemungkaran tersebut. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhudzuna fi ayatina fa'arid anhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang larut di dalam membicarakan ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Lakin kama qala Syekh Asim fil muhadarah, لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا إذا كان عنده علم عنده علم وبصيرة بعض الناس أفسدوا في إنكارهم قتلوا الأبرياء سببوا المشاكل في البلد ثورات قتل بدعوى إنكار المنكر لا المنكر أن تتكلم بعلم أو تصمت بحلم بارك الله فيك. Kata beliau, tapi yang namanya ingkarul munkar ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Asim Hafizahullah tidaklah seorang memerintahkan kepada yang ma'ruf melarang daripada yang mungkar kecuali apabila dia mempunyai ilmu karena sebagian orang justru dia merusak dengan dia mengingkari kemungkaran katanya. Dengan perbuatannya mengingkari kemungkaran justru menimbulkan kekacauan terjadinya pembunuhan dengan alasan bahwa itu adalah ingkarul mungkar maka mengajak kepada yang ma'ruf orang berbicara dengan yang ma'ruf harus dengan ilmu sebagaimana kalau dia diam harus juga dengan ilmu. Soal ketiga, ma huwa hukmu ta'allumil lughatil arabiyyah. ما حكم تعلم اللغة العربية؟ هذا يختلف من إنسان إلى آخر. يعني شخص في بلد لا يفهمون الأحكام الشرعية وهو لا يستطيع أن يفهمها إلا بتعلم اللغة، فيجب عليه أن يتعلمها حتى يعلمها الآخرين. Kata beliau, ini bisa berbeda keadaan seseorang dari yang lainnya. Mungkin di sebuah negeri, mereka tidak memahami hukum agama kecuali dengan mempelajari bahasa Arab. كذلك لا يتكلم أحد في الأمور الشرعية وهو لا يعرف مصطلحات اللغة العربية. لابد أن يتعلم المصطلحات أو يسأل عنها حتى يتكلم بعلم. Kata beliau, maka kalau kondisinya dia harus mempelajari bahasa Arab sehingga dia mengerti akan hukum agama, maka wajib baginya untuk mempelajarinya. Demikian pula kalau dia tidak bisa memahaminya kecuali dengan mengerti istilah-istilah di dalam bahasa Arab, maka kewajibannya adalah mempelajarinya. Lakin yata'allam ma yajib alaihi fi dharurah ka qira'atil Fatihah wal alfadhish syar'iyyah al wajibah. Tetapi yang wajib kata beliau adalah mempelajarinya dalam lafaz-lafaz syariah seperti Al-Fatihah. Ma hiya sunnah fi ta'limil atfal? Hafizakallah ya Syekh. Sunnah fi ta'limil atfal kama qala ahlul ilm an yatalattafa fi ta'limihim wa la yubalig fi zajrihim. Al-awwalan. Kata beliau, yang sunnah menurut ahlul ilm adalah seorang mendidik anaknya di dalam ajaran sunnah, dia berlemah lembut dan tidak berlebihan di dalam menghardik mereka. Thaniyan min anfa'al asalib lissighar at-tatbiq al-amali amamahum, yani yatawadda amamahum, yusalli amamahum, yurihim kayfiyyat at-tawaf wal-ittiba' wal-ramal amamahum. Kata beliau, termasuk cara mendidik yang sangat bermanfaat adalah mempraktekkannya di hadapan mereka. Misalnya dia sholat di hadapan mereka, mengajari tawaf ataupun ittiba di dalam ihram, demikian pula ar-ramal. Maka ini diterapkan di hadapan mereka. Aidan min ahsan al-asbab li ta'lim as-sighar an tu'allimahu 'inda khata'ihi mubasharatan. Lamma ja'a as-sahabi as-saghir وأكل بيده الشمال قال سلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. فإذا أخطأ الصغير مباشرة عدل هذا الخطأ وأخبره بالصواب، وهذا من أعظم أسباب بقاء وانتفاع الصغير بالعلم. Kemudian kata beliau adalah termasuk cara yang bermanfaat adalah mengajari anak kecil itu dengan ilmu. Kalau dia salah menegurnya secara langsung, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur seorang anak kecil yang tersalah ketika makan. Beliau mengatakan, wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu. Wa min anfa'il asbab ta'limi as-sighar at-tikrar 'alaihim wa ath-thana' 'alaihim idza tabaqu. Termasuk yang bermanfaat adalah mengulang-ulangi pelajaran itu kepada mereka dan memuji mereka. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصغار إذا أخطأوا ويوصيهم بما ينفعهم. يعلم الصغار إذا أخطأوا ويوصيهم بما ينفعهم. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari anak-anak kecil tersebut, kalau mereka tersalah beliau luruskan dan mengajari mereka dengan apa yang bermanfaat untuk mereka. دائما الصغار إذا أوصيتهم وكررت الوصية عليهم ينفعهم، كما قال عليه الصلاة والسلام يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام اتق الله حيثما كنت. Kata beliau, apabila engkau memberikan wasiat kepada anak kecil dan engkau mengulang-ulangnya, itu bermanfaat untuk mereka. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Huna soal halil kafir yubtala fid dunya kata kama yubtala al muslim au anna al kafir yatamatta fid dunya kal istidraj lahum. Ibtila al muslimin idha ihtasabu wa sabaru fahum ma'jurun ala dhalik. Qala alayhi as-salatu was-salam yubtala al mar' ala qadri dinihi. وقال عليه الصلاة والسلام البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطاياه. فالمسلم يبتلى ويؤجر إذا احتسب. وأما الكافر فهذا الابتلاء قد يكون زيادة في عذابه في الدنيا ولا يؤجر حتى يؤمن. إذا آمن فما قدم من أعمال أراد بها الخير يؤجر عليها في الآخرة، أما في الدنيا فلا. Kata beliau, pertanyaannya, apakah orang kafir juga diberi ujian di dunia sebagaimana orang muslim, ataukah orang kafir dibiarkan bersenang-senang saja di dunia sebagai bentuk istidraj? Jawaban beliau bahwa seorang muslim ketika di dunia dia diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, setiap orang itu akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian itu akan sampai kepadaku seperti air banjir yang kuat sampai ke akhirnya. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang selanjutnya. Kemudian juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu kepayahan, kesusahan, kegundahan, kesedihan yang menimpa seorang hamba melainkan bahkan sampai duri yang menusuknya melainkan Allah akan menghapuskan kesalahannya dengan hal tersebut. Maka seorang muslim akan diuji oleh Allah dan diberi pahala. Adapun seorang yang kafir, maka bisa jadi ujian itu adalah tambahan di dalam siksa mereka dan mereka tidak akan mendapatkan pahala sampai mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal musibah idza nazalat bil muslim laha ahwal thalatha. إما أن تكون كفارة في الدنيا أو أن تكون كما قال رسول الله ما يصيب المسلم من وصب ولا وصب ولا هم ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن خطيئة. فتكون مصيبة إما أن تكون كفارة على أولا، أو تكون عقوبة معجلة في الدنيا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أو أن تكون رفعة عند الله يوم القيامة. قد جاء في الحديث إذا كتب الله العبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. إذن إما أن تكون كفارة أو تكون عقوبة معجلة أو أن تكون رفعة لذلك المبتلى المسلم في الآخر. Kata beliau bahwa seorang muslim ketika ditimpa oleh musibah tidak terlepas dari salah satu dari tiga hal. Yang pertama adalah sebagai kafarah, penghapus dosanya ketika di dunia, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa tidak ada satu kesusahan, kepayahan, kegundahan, kesedihan yang menimpa seorang hamba bahkan sampai duri yang menusuknya melainkan Allah hapus dengannya kesalahannya. Demikian pula yang kedua, bisa jadi sebagai siksa yang didahulukan di dunia ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika mereka bertanya-tanya tentang musibah yang menimpa mereka bahwa ini semua datang dari sisi diri kalian. Atau yang ketiga, yaitu sebagai peningkatan derajat mereka di dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa tidaklah seorang hamba mencapai sebuah kedudukan yang tinggi dengan amalnya, dia tidak mampu mencapainya dengan amalnya melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya musibah yang bisa mengangkatnya kepada tingkatan tinggi tersebut di dalam surga. Asilah bak ya. خلاص احسن نكتفي لهنا. Ada ada soal. Ada soalan. Syekh sekarang yang gantian bertanya sama antum. Soal fi salat. Wa soal kharij salat. Ada pertanyaan mengenai hal di dalam salat dan yang di luar salat. As-su'al alladhi fi salat. Imamun shalla bil jamaah. Pertanyaan di dalam mengenai hal yang di dalam salat, ada seorang imam salat untuk jamaah. Wa akhta'a fi salat. Kemudian beliau atau imam ini salah di dalam salatnya. Wa qala man khalfahu subhanallah. Dan orang yang di belakangnya mengatakan subhanallah. Fatanabbaha wa aslaha al-khata'. Kemudian imam ini perhatian terhadap kesalahannya lalu membenarkan kesalahan itu. Wa ma'a dhalika lam yasjud lis-sahwi. Namun imam tersebut tidak sujud untuk sujud sahwi. Walau sajada lis-sahwi fa huwa athim wa salatuhu batilah. Kalau seandainya dia sujud sahwi, maka dia berdosa dan salatnya batal. Kaifa dhalik? Bagaimana tentang hukum hal itu? Bagaimana dengan hal tersebut? Imam sahah fi shalat wa akhta wa qala man khalfa subhanallah fatanabbah lil khata wa ma'a dhalik ma sajada lis-sahwi wa law sajad batalat salatuhu wa huwa athim wa yu'id as-salat. Jadi diulangi oleh Syekh, seorang imam beliau salah di dalam salatnya, kemudian yang di belakang membenarkan dengan mengatakan subhanallah. Lalu orang itu, lalu imam tersebut membenarkan apa yang salah di dalam sholatnya. Namun si imam tidak sujud sahwi. Kalau dia seandainya sujud sahwi, maka dia akan batal sholatnya. Batal sholatuh kata? Batal sholatuh. Wa huwa atsum wa yu'id as-salat. Batal sholatnya dan dia berdosa. Bagaimana ya? Yakni tasalan surah. Naam. Ada mikrofon lain enggak kasih teman? Itu ada. Excuse. Coba suaranya siapa yang jawab? Hah? Akhta'a fil Fatihah. Akhta'a fi qira'ati surah ba'da Fatihah. La. Rakiz. Qul akhta'a ومع ذلك ما أتى بالسهو ولو سجد فهو آثم صلاته باطلة. أعد عليه. Jadi pertanyaannya kata Syekh bahwa dia salah, ya. Kemudian dia membenarkan kesalahannya, tapi dia tidak sujud sahwi. Kalau dia sujud sahwi, maka sholatnya akan batal dan dia berdosa. Itu terjemahan dari pertanyaan Syekh. Ujib. Gua ikar risual, ikar risual. Wa ba'daha ta'kulul lahm wa asy'ar al-jild. Sebagiannya memakan daging dan juga memakan bulu dan kulit. Wa idza بقي العظام تأتي القوارض النمل وغيرها لأكل ما حول العظام. Adapun kalau sudah tersisa tulang belulangnya, maka datang serangga-serangga yang akan menghabisinya. وتبقى العظام للشمس مع طول الأيام فتحلل. Maka kemudian tulang-tulang itu dengan waktu yang berlalu berubah bentuk apa sih? Menjadi tanah. لكن هناك من المفترسات ما يأكل فريسة كلها الشعر واللحم والعظام ولا بقي شيئا. Tapi di sana ada yang buas memakan semuanya, daging, kulit, bulu, semuanya dihabisi. فما هو هذا المفترس؟ Apa yang buas ini? Hah? Qal al-waqt az-zaman. Hah? Al-kibr. La, hadha hayawan shada shay'u ya'kul. Mufteris. Hadha muftar, ini buas. Sesuatu yang buas. Ya'kul kull al-farisa bi sha'riha wa jildiha. Memakan semua korban-korban yang bisa dimakannya. Hah? Qala al-hayya. La. La. الحية هما اثنان الحية واحد صح باقي الثاني نعم بنات ها السمك لا لا لا حط يلفظ يلفظ على شيء أنا أجيب لا تجيب حيوان يأكل الفريسة كلها هو يلفظ أن جو خاطنا جائزة تطيب الخاطر ولا هو واحد صاحب الغيبة من الإنسان زكا صاحب الغيبة أقبح من زكا ما هو المفترس يأكل الفريسة كلها عجيب مفترس يعني يقول لهم الأسد ما يأكل الجلد ولا يأكل الشعر ولا العظام. Kata beliau seperti singa itu cuma makan sebagian, enggak memakan semuanya. النسور تأكل اللحم فقط. Cuma makan dagingnya saja. لكن هذا المفترس يأكل كل الفريسة. Tapi yang beliau maksudnya ada sesuatu yang buas memakan semua apa yang ada pada korbannya tadi. Hah? Al-Yajuj. Al-Yajuj jaiza hada. Tafadhal. Udah, خلاص. Al-Hayya. Satu lagi. Hah? Cicak. Al-Wazak. Al-Wazak. لا. هو انا اقرب المفترس. هو المفترس يعني حيوان بواس yang datang. هو وزق كبير هو. ما في جواب؟ التمساح. Yang kedua kata beliau buaya. قل انا نبهتكم حتى لا تروحوا للنهر فنفقدكم. ايش؟ قلنا انا حذرتكم من التمساح احذروا الذهاب للنهر حتى ما نفقدكم كلكم. Kata beliau yang dimaksud yang kedua adalah buaya supaya antum berhati-hati kalau di sungai gitu. عندكم تماسيح؟ موجود. في تماسيح؟ موجود. في النهار ولا في النهر؟ انتبهوا للتمساح. السلام عليكم. عليكم السلام.